الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله قم بلك تم لنجدك kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhawil kitabi was sunnah, dan kita telah memasuki pembahasan tentang hukum-hukum seputar al-li'an, dan telah kita terangkan bahwa al-li'an atau al-mula'anah adalah merupakan persaksian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, suami istri, dari pihak suami yang mempersaksikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa istrinya telah berbuat mesum dengan lelaki yang lain, lalu kemudian dari pihak istri membantah tuduhan tersebut, lalu masing-masing mendoakan laknat, suami mendoakan dirinya laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya apabila dia berdusta. Demikian pula pihak istri yang mendoakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya apabila ternyata suaminya jujur dalam tuduhannya tersebut. Kata beliau rahimahullah, al-hikmatu min mashru'iyyatil li'an, hikmah disyariatkannya hukum al-li'an. Wal-hikmatu min mashru'iyyatil li'ani lizawji, adapun hikmah disyariatkannya al-li'an bagi suami, alla yalhaqahu al-aaru bizinaha, agar celaan itu tidak dirasakan oleh pihak suami dengan perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya. Apabila suami membiarkan, ya dia tentu merasa dihinakan, direndahkan, dirusak keluarganya. Maka ini adalah merupakan sikap penentangan dan sikap ketidaksetujuan dari pihak suami bahwa dia tidak membiarkan terjadinya kemungkaran di tengah-tengah keluarganya. Sebab kalau dia biarkan, dia diamkan, berarti dia dayus, dayus yang telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimasukkan ke dalam al-jannah. Wa yafsud firashuhu, dan tidak menyebabkan rusaknya firasy, yakni ranjangnya, hubungan keluarganya. Walialla yalhaqahu waladun ghairuh, dan agar kemudian tidak disertakan kepadanya, tidak dinisbatkan kepadanya anak yang itu bukan dari keturunannya, ternyata dari hubungan gelap dengan laki-laki yang lain yang bukan suaminya. Wa huwa la yumkinuhu iqamatul bayyinati 'alayha fil ghalib, dan biasanya ketika seorang suami melihat perbuatan itu dilakukan oleh istrinya, tidak memungkinkan bagi dia untuk menegakkan bukti. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa untuk menegakkan bukti bahwa benar seorang wanita telah melakukan perbuatan zina, maka dia harus mendatangkan 4 saksi, dan itu berat, dan itu berat. Sementara suami yakin bahwa istrinya telah melakukan hubungan yang gelap tersebut, dia tidak mampu mendatangkan bayyinah. Wa hiya la tuqirru bijarimatiha, dalam keadaan istri tidak mengakui perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, kalau dibiarkan, mungkin itu terjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Dia tidak mampu mendatangkan bayyina. Nah, sehingga ini celaan terhadap dia. Mendiamkan terjadinya perbuatan tersebut di tengah-tengah keluarganya terjadi. Sangat memalukan. Wa qawluhu ghairu maqbulin 'alaiha. Sementara ucapan dia semata itu tidak diterima. Apabila dia mempersaksikan bahwa istrinya telah melakukan hubungan terlarang itu. Tidak diterima karena dia hanya satu orang. Dia butuh untuk mencari saksi-saksi yang lain. Dan itu sekali lagi sulit fil ghalib. Mayoritasnya, kebanyakannya, kondisinya memang sulit untuk melakukan hal tersebut. Falam yabqa siwa halifihima bi aghladil aiman, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali sumpah keduanya. Keduanya harus bersumpah, pihak suami harus bersumpah, pihak istri juga harus bersumpah dengan sumpah yang berat. Bi aghladil aiman, dengan sumpah yang paling berat. Nah, sebagaimana kita sebutkan, bukan sumpah-sumpah seperti yang difahami oleh sebagian, sumpah pocong dan yang semisalnya, tidak disyariatkan. Namun sumpah yang disebut al-li'an. Fakana fi tashri'il li'ani hallan li mushkilatihi, sehingga dengan ditetapkan syariat al-li'an ini adalah merupakan solusi untuk menyelesaikan problem yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga tersebut, menyelesaikan problem suami. Maka ini solusinya, mendatangkan bayyinah. Dia tidak bisa, dia meminta kepada istrinya mengakui, istrinya juga tidak akan mengakuinya. Kalau dia membiarkan kemungkaran itu terjadi, maka dia pun merasa hina. Maka tidak ada solusi yang lain kecuali al-li'an. Inilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami menetapkan hukum al-li'an. Ini tujuannya adalah halal li mushkilati, untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh suami. Wa izalatan lil haraj, dan untuk menghilangkan perasaan sempit yang menyesakkan dada dengan kejadian yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Wa dar'an li haddil qadhfi anhu, dan disyariatkannya li'an tujuannya adalah untuk menolak ditegakkannya hukum had disebabkan karena suami yang menuduh istrinya. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, istri juga tidak mengakui. Kalau tidak ada syariat al-li'an, berarti suami dihukum qadhif. Dia menuduh istrinya tanpa bukti. Apa hukumnya? 80 kali cambukan. Nah, dengan disyariatkannya li'an, menyelamatkan. Menyelamatkan suami dari hukum al-qadhf, cambukan tersebut. Wa lamma lam yakun lahu syahidun illa nafsuhu mukinatul mar'ah an tu'aridu aymanahu bi'aymanin mukarraratin mithluh, bi'aymanin mukarraratin mithlih. Nah, ketika tidak ada saksi yang lain kecuali suami saja yang melihat, tidak ada yang lain, suami sendiri yang melihatnya, maka diberi kesempatan kepada wanita untuk, diberi kesempatan kepada istrinya untuk melakukan perlawanan, menentang sumpah-sumpah yang diucapkan oleh suaminya dengan sumpah-sumpah yang diulang-ulangi sehingga 4 kali, yang 5 adalah la'nat. Ini dilakukan oleh pihak istri. Kalau dia tidak bersumpah, oh berarti kedudukan persaksian yang disertai dengan sumpah dengan nama Allah, yang disertai dengan doa la'nat yang dilakukan oleh pihak suami, kedudukannya sama seperti kedudukan 4 saksi yang melihat perbuatan istri telah melakukan perbuatan terlarang itu. kalau istrinya enggan untuk bersaksi pula, bersumpah. Berarti dia mengakui. Apabila dia enggan, berarti itu bukti menunjukkan bahwa dia benar-benar melakukan, dan juga bukti yang menunjukkan bahwa suaminya telah jujur dengan ucapannya. Sampai suami berani bersumpah, istri tidak berani. Nah, tapi yang jadi masalah, istri berani. Dia berani bersumpah. Maka dia melakukan perlawanan. Dia membantah. Dia menyelisihi sumpah-sumpah suami yang berulang-ulang kali tersebut. Nah, bi aymanin mukarraratin mithlih, maka istri juga mempersaksikan, yakni dia bersumpah dengan sumpah yang diulang-ulangi hingga 4 kali, dan yang kelima adalah mendoakan atas dirinya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tadra'u bihal hadd 'anha, untuk menolak hukum had terhadap istri ini. Karena kalau dia tidak melakukan sumpah yang semisalnya, berarti dia mengakui. Itu hukumnya sama dengan dia benar-benar melakukannya. Sehingga dia harus dihukum rajam. Namun ketika dia membalas, maka itu berarti dia menolak adanya hukum had rajam yang akan diterapkan kepadanya. Wa illa wajaba 'alaiha al-had. Sebab kalau dia tidak melakukan sumpah yang semisalnya, maka wajib ditegakkan hukum had kepada istri tersebut. Wa innaka lazawju 'anil ayman wajaba 'alaihi haddul qadz. Wa innaka la yani imtana'a. Apabila suami enggan untuk melakukan sumpah 4 kali. Dia hanya mengatakan kepada istrinya bahwa istri saya ini telah melakukan perbuatan mesum, telah melakukan hubungan terlarang. Dia tidak mendatangkan saksi, istri juga tidak mengakui, maka Anda harus bersumpah. Anda harus melakukan li'an, sumpah. Nanti akan diterangkan bagaimana cara dia bersumpah 4 kali, kemudian yang kelima la'anat. Anda mau melakukan? Kata suaminya, iya. Dia siap melakukannya. Kalau dia siap melakukan, berarti dia tidak ditegakkan hukum had sebagai seorang penuduh kepada istrinya. Tapi kalau dia enggan untuk bersumpah, berarti dia kadzif. Maka dia melakukan tuduhan tanpa bukti. Sehingga kata beliau, wajib alaihi haddul qadz. Dia harus ditegakkan hukum qadz sebagai seorang yang menuduh istrinya tanpa bukti. 80 kali cambukan. Wa innaka latihiya ba'da halifihi sarat aymanuhu ma'anukuliha bayyinatan qawiyah. Namun apabila istri yang enggan, suaminya sudah bersumpah, suaminya sudah melakukan li'an, istri enggan, nakalat hiya ba'da halifihi, setelah suami bersumpah, maka sumpah-sumpah suami yang disertai dengan sikap keengganan istri untuk melakukan sumpah yang semisalnya, bayyinatan qawiyah, maka sumpah suami itu adalah merupakan bukti yang sangat kuat, la mu'aridalah, yang tidak ada penentangnya, yang tidak ada kontra, yang menjadi kontra terhadap sumpah tersebut. Wa yuqamu 'alaiha al-haddu hina idzin, sehingga apabila istri enggan untuk melakukan sumpah yang semisalnya, ditegakkan kepadanya hukum had ketika itu. Jadi ini hikmah mengapa disyariatkannya hukum al-li'an, dan ini hukum khusus antara suami istri, tidak terhadap yang lainnya. Adapun seseorang dia menuduh seorang wanita melakukan perbuatan zina tanpa bukti wanita itu bukan istrinya, dia tidak mendatangkan bukti, wanita itu tidak mengakui, maka dia seorang kadzif, melakukan tuduhan tanpa bukti yang terkena hukum had 80 kali cambukan tersebut. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutuhu wa kaifiyatuh, syarat-syarat al-li'an dan tata caranya. Syurutu sihhati al-li'an, adapun syarat sahnya al-li'an, yang pertama, ayakuna baina zawjaini mukallafaini balighaini aqilain, itu dilakukan antara suami istri yang kedua-duanya sudah mukallaf, dua-duanya telah balig dan kedua-duanya berakal. Adapun jika belum mencapai usia balig, tidak terkena hukum tersebut al-li'an. Liqaulihi ta'ala walladzina yarmuna azwajahum, mereka-mereka yang melemparkan tuduhan kepada istri-istri mereka. Jadi ini khusus hukum al-li'an antara suami istri, tidak kepada yang lain. Yang kedua, ayyaqdhifar rajulu imra'atahu bizina, bahwa suami melemparkan tuduhan kepada istrinya bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina. Kaqaulihi, misalnya dia mengatakan ya zania, hei penzina. Aw ra'aituki taznin, atau dia mengatakan aku melihat kamu telah melakukan perbuatan zina. Atau dia mengatakan zanaiti, engkau telah berzina, atau kalimat yang semisalnya yang kandungannya adalah tuduhan. Jadi melontarkan tuduhan kepada seorang wanita melakukan perbuatan zina itu bukan hal yang mudah. Tidak cukup sekedar berita wartawan, membaca di koran, baca di majalah bahwa si fulanah telah melakukan perbuatan zina, lalu dia meyakini itu dalam keadaan tidak ada bukti. Nah, maka itu besar akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal hukum seorang wanita muslimah adalah terpelihara kehormatannya, kecuali apabila ada bayyinah, ada 4 saksi mempersaksikan, atau ada pengakuan dari pihak wanita tersebut yang menunjukkan bahwa dia seorang ahir. Nah, maka ini ada tuduhan dari pihak suami kepada istrinya. Yang ketiga, an tukadzibal mar'atu ar-rajula fi qadzfihi hadza, bahwa pihak istri mendustakan tuduhan suaminya dalam tuduhannya tersebut. Wa yastamirru takdzibuha lahu ila qidha'il li'an, dan pendustaan yang dilakukan oleh pihak istri terhadap tuduhan suami tersebut itu terus berlanjut hingga selesainya ditegakkan hukum al-li'an. Kadang-kadang ada sebagian wanita ketika awal kali ditanya, apakah benar kamu melakukan? Oh tidak, enggak. Tidak, saya tidak melakukan. Ya. Kadang-kadang mungkin juga dia bersumpah demi Allah dan seterusnya. Sementara suami tidak punya bukti. Sudah, kalau begitu tetapkan hukum al-li'an. Suami telah bersumpah. Ya, 4 kali yang disertai dengan laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya jika dia dusta. Nah, kadang-kadang dalam keadaan seperti ini, istri ketika mengetahui konsekuensi dari sumpah tersebut, maka muncul rasa takut pada dirinya. Akhirnya dia tidak berani. Dia tidak berani melakukan sumpah tersebut al-li'an. Kalau dia tidak berani, maka berarti dia benar-benar melakukannya. Nah, makanya kata beliau wa yastamir takdzibu takdzibuha, dan dia terus mendustakan tuduhan yang dilakukan oleh suaminya tersebut sampai selesainya hukum li'an. Yang keempat, ayyatimmal li'anu bihukmi hakim, bahwa sempurna hukum al-li'an dengan hukum yang ditetapkan oleh hakim, yang nanti ada konsekuensi. Setelah sempurna terjadinya hukum li'an, ada konsekuensinya. Nanti akan disebutkan, termasuk diantaranya bahwa keduanya harus dipisah dan tidak ada lagi rujuk dan tidak lagi bisa dipersatukan selama-lamanya. Baik, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukumnya apabila si suami tidak mengambil hukum li'an karena ia tidak mampu mendatangkan 4 saksi? namun justru ia lebih memilih menceraikannya. Ya enggak apa-apa dia mau ceraikan, ceraikan, berarti hukum-hukum cerai gitu. Hukumnya hukum talak. Nah, tapi kalau dia ingin pembuktian bahwa apa yang dia sangkakan kepada istrinya tersebut benar-benar terjadi, maka ditegakkan hukum al-li'an. Jangan sampai dia menetapkan cerai. Sudah. Setelah dia menceraikannya, kemudian selesai masa iddah dan terjadi firaq, tidak ada lagi hubungan suami istri. Setelah itu laki-laki ini ditanya, kenapa kamu menceraikan istrimu? Karena dia berzina. Nah ini akhirnya masalah dia. Dia akhirnya menuduh seorang wanita, bukan lagi hubungan suami istri, sudah lepas. Nah ini akhirnya berbahaya. Dia tidak punya bukti, namun dia menetapkan bahwa wanita tersebut melakukan, maka dia terkena hukum sebagai seorang kadzib yang menuduh seorang wanita tanpa bukti, dan dia tidak lagi berstatus sebagai suami. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.